الحمد لله، الحمد لله الذي أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته ووعد الصالحين بجنته وتوعد العصاة بدار نقمته وزوال نعمته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصلي وسلم على سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله وأصحابه الأبرار وعلى التابعين بإحسان في اقتفاء الآثار، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله وأطيعوه لعلكم ترحمون. معاشر المسلمين رحمكم الله، di hari ini, di zaman ini, jika kita menoleh ke kanan ataupun ke kiri, ke depan ataupun ke belakang, kita melihat kebanyakan manusia tindak tanduknya, sepak terjangnya, mondar mandirnya, bahkan hati dan pikirannya menuju kepada dunia. Ini tiada lain adalah karena kealpaan hati daripada Allah, mendalamnya cinta dunia dalam hati kita, sehingga karena kealpaan hati kepada Allah dan mendalamnya cinta dunia, kita menjadi buta dan bisu. Artinya buta daripada kebenaran, bisu daripada nasihat kebenaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbuka li syai'in yu'mi wa yusim." Cintamu terhadap dunia membuat engkau buta dan membuat engkau tuli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika sudah hati buta karena cinta dunia, maka demi untuk menggapai tujuan dan cita-citanya, dihalalkanlah segala cara, dipilihlah cara yang praktis namun berakibat fatal, maka terjadilah pencurian, perampokan, korupsi, pemerkosaan, dan pembunuhan. Itu semua terjadi karena cinta yang sangat kepada dunia. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hubbud dunya ra'su kulli hati'ah." Dengarkan wahai umatku, sesungguhnya cinta dunia adalah sumber daripada segala dosa, sumber daripada segala kesalahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita kembali ke kitabullah, kita melihat bahwa kehidupan yang bahagia bukan kehidupan yang bergelimang dengan harta. Kehidupan yang bahagia bukanlah rumah yang mewah, bukanlah mobil yang mewah, tapi kehidupan yang nyaman dan bahagia adalah kehidupan yang dibarengi dengan sifat qanaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unza wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, baik lelaki maupun wanita, maka kami akan memberinya kehidupan yang nyaman, kehidupan yang bahagia. Para ulama mufassir mengatakan, hayatan thayyibah hiyal qanaah, Kehidupan yang nyaman, kehidupan yang bahagia sebenarnya adalah kehidupan yang qanaah, artinya kehidupan yang selalu dibarengi sifat menerima apa yang diberikan Allah, banyak ataupun sedikit, semuanya berasal daripada Allah. Nabi SAW bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi badanihi, yakfihi quta yaumih, faka'anna mahizat lahu dunya bihadafiriha." Barang siapa di waktu pagi hari merasa aman di rumahnya, tidak ada musuh, tidak ada lawan, badannya pun sehat walafiat, tidak ada penyakit apapun, dan makanan hari itu tercukupi, maka dia bagaikan memiliki dunia dan seisinya. Di hadis tadi Nabi Muhammad SAW memberi isyarat bahwa orang yang hidup sederhana adalah raja di atas raja, pangeran di atas pangeran. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang sangat qanaah. Tatkala beliau didatangi oleh malaikat, ditawari oleh malaikat dengan emas sebesar gunung Uhud, "Wahai Muhammad, ini emas sebesar gunung Uhud untukmu dan tidak dihisab oleh Allah." Bahkan tatkala itu Nabi tidak menoleh ataupun meliriknya. Bahkan beliau memilih kehidupan yang sederhana baginya dan bagi keluarganya. Allahumma ij'al quta ala Muhammad kafafa. Ya Allah, jadikan rizki Muhammad, rizki keluarga Muhammad adalah rizki yang sederhana, yang cukup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Syafi'i berkata dalam syairnya, "Idza kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Jika engkau memiliki hati yang qanaah, sederhana, maka engkau tidak ada bedanya dengan malikud dunya, dengan pemimpin dunia. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad berkata, "Innal qana'ata kanzun laysa bil fani." Sesungguhnya qana'ah adalah harta karun yang tidak akan pernah habis. Jika seseorang memiliki hati yang qana'ah, maka harta yang sedikit pun terasa banyak. Tapi kalau orang tamak, walaupun hartanya berlimpah ruah, maka dia tidak akan pernah puas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita hati yang qanaah, hidup yang qanaah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti segala anjuran-anjuran Rasulullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi husr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله، الحمد لله خالق الأنام وحاكم الحكام، أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد